fa'il. Tasriful fi'il itu perubahan fi'il sesuai dengan fa'ilnya, sesuai dengan pelakunya. Fayuhawwalu min dhamir al-mufrad ila dhamir al-muthanna aw al-jam' aw min dhamir al-mudzakkar ila dhamir al-muannats. Berubah misalnya dari dhamir mufrad ke dhamir muthanna atau ke dhamir jam'. Atau dari dhamir mudzakkar ke dhamir muannats. Wa min dhamir al-ghaib ila dhamir al-mukhatab aw al-mutakallim. Atau berubah dari dhamir ghaib orang ketiga ke dhamir mukhatab orang kedua atau mutakallim orang pertama. Ini maksud dengan tasriful fi'il. Tasriful fi'il. Dia merubah fi'il sesuai dengan fa'il. Apakah dirubah dari mufrad ke musanna, ke jama', atau dari mudzakkar ke muannats, atau dari dhamir ghaib ke dhamir mukhatab, atau ke dhamir mutakallim. Kemudian ya tasarruful madhi wal mudhari 'ala 14 mithala. Tasrifan madhi dan perubahan madhi dan mudhari menjadi 14. 14 mithal, 14 contoh. 14 macam dhamir. Ada yang menghitung 12 dan 14 menghitung 14. Berarti misalnya huma ma'antuma jadikan dua, huma mudzakkar huma mu'annats, antuma mudzakkar antuma mu'annats, yang menganggapnya satu huma untuk mudzakkar mu'annats, antuma untuk mudzakkar mu'annats, menghitungnya bahannya 12. Thalathatun minal ghaib wa thalathatun lil ghaibah wa thalathatun lil mukhatab wa thalathatun lil mukhatabah wa thalathatun lil mutakallim. 14 rinciannya 3 untuk ghaib, 3 lagi untuk ghaibah, 3 untuk mukhatab, 3 lagi untuk mukhatabah, dan 2 untuk mutakallim. Semuanya ditambahkan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2. 3 kali 4 tambah 2 berapa? 11. 3 kali 4 tambah 2 14. Ini perubahan madhi dan mudhari, semuanya 14. Misal 14 keadaan. Kemudian wa tasarruful amru dan perubahan fil amr, tasrifan fil amr. Ala sitat amthilah, hanya 6 contoh saja. 6 keadaan. Thalathatun lil mukhatab, thalathatun lil mukhatabah. 3 untuk mukhatab, 3 untuk mukhatabah. Ada pun untuk ghaib, untuk mutakallim yang tidak menggunakan fi'il amr. Jika ingin memerintah ghaib selain mukhatab, menggunakan apa? Fi'il fi'il mudhari, dimasukkan lamul amr. Misalnya liyajlis Muhammad, memerintahkan Muhammad duduk, Muhammadnya orang ketiga. Liyajlis Muhammad, liyadhhab Ali, hendaknya Ali pergi, menggunakan fi'il mudhari dimasuki lamul amr. Adapun fi'il amr digunakan untuk memerintah apa? Mukhatab saja. Untuk orang kedua. 3 untuk mudzakkar dan 3 untuk muannats. Tasriful madhi ma'ad dhamma, tasriful madhi bersama dhamir. Fa'ala huwa li mufradin mudzakkar ghaib. Untuk mufrad mudzakkar ghaib, orang ketiga. Dia seorang laki-laki. Fa'ala huma li mutsanna mudzakkar ghaib. Untuk mutsanna mudzakkar ghaib, mereka dua orang laki-laki. Fa'alu hum jam'i mudzakkar ghaib, jam' mudzakkar ghaib, mereka laki-laki nambahnya 3 atau lebih. Fa'alat hiya li mufradin muannatsin ghaibah. Fa'alat hiya untuk satu muannats ghaibah, orang ketiga. Dia seorang perempuan. Fa'alata huma li muthannan muannatsin ghaibah. untuk musanna, muannas, ghaibah. Mereka berdua perempuan. Fa'alna hunna li jam'i muannatsin ghaibah. Jam'in muannatsin ghaibah. Untuk jam'a muannats ghaibah. Yang ketiga, mereka perempuan, tiga orang terlebih. Fa'alta anta li mufradi mudzakkarin mukhatab, untuk satu orang mudzakkar mukhatab yang diajak bicara, orang kedua. Kamu, anda, satu orang laki-laki. Fa'altuma antuma li musannan mudzakkarin mukhatab, untuk dua orang laki-laki yang diajak bicara. Kalian berdua laki-laki. Fa'altum antum li jam'i mudzakkarin, jam'in mudzakkarin mukhatab. Jami mudzakkar, untuk jami mudzakkar mukhatab, kalian laki-laki, tiga orang atau lebih. Fa'alti anti li mufradi muannatsin mukhatabah, untuk mufrad muannats mukhatabah, seorang perempuan diajak bicara. Kamu seorang perempuan, anti, fa'alti. Fa'altuma antuma li musanna muannatsin mukhatabah, sanan muannatsin mukhatab, untuk musanna muannats mukhatab, dua orang perempuan diajak bicara, kalian berdua perempuan. Fa'altunna antunna li jam'i muannatsin mukhatabah, untuk jam'a muannats mukhatabah, kalian perempuan yang tiga orang atau lebih. Fa'altu ana li mutakallimin wahdah, saya untuk mutakallim sendiri, saya sendirian, ana. Fa'alna nahnu al-mutakallimin ma'al ghair, kami mutakallim bersama yang lainnya, kami dua orang atau lebih. Terkadang juga untuk mutakallim wahdah, mu'allim nasah. Nahnu tidak melazimkan harus lebih dari satu. Misalnya inna anzalna fi lailatul qadr, kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Apakah menurunkannya lebih dari satu orang? Satu hanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, satu. Mutakallim mu'azzim nafsana. Nahnu terkadang do mutakallim mu'azzim nafsa kalau sendirian, atau mutakallim ma'al ghair bersama yang lain. Dua orang atau lebih, kami. Dia dua orang atau lebih. Intasrifan bi'il ma'adhi. Sama-sama, fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'ala, fa'ala, ihmarat ihmarartu. Nah, masyaallah. Nah. Qoma. Qoma qoma qomu. Qomat qomata kunna. Kunta kuntuma kuntum. Kunti kuntuma kuntunna. Kuntu kunna. Nah, masyaallah. Nah. Ikhtara. Ikhtara. Nah. Iqsha'arna. Apa ulang-ulang? Iksha'rarna. Sekali lagi. Begitu ya. Benar. Para hadirin mana benar? Nanti dicek kembali. Iksha'arna. Berikutnya Tasriful mudhari, mudhari ma'a dhamir, tasriful mudhari bersama dhamir. Sama urutannya semua dari sama ya. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'alna taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani taf'alna af'alu naf'alu. Urutannya sama tadi. Wa huma hum yuma hunna anta antuma antuma anti antuma antunna ana nahnu. Sama dengan yang mabinya. Sama-sama ya fa'alu. Ya fa'alu ya fa'alani ya Boni. apa ini jelawa ada apa jelawa no jelawa kita lebih jelawa apa salah nanti jelawa itu jelawa apa harokat patah? Ronda apa mudorinya? Ikhwan la yakhan li. Yahron bi. Amr sama mudhari khusus untuk mukhatab, tiga mukhatab mudzakkar, tiga lagi untuk mukhatabah. Mudah. Kira. ibrirna. Nah, ketika bersandar dhamir rafa mutaharrik nun niswa idghamnya pecah. Ibrirna kun dudna. Bi'abi'u bi'i bi'abi'na. Nah, masyaallah. Kul kula kulu. Nam. Padanya semuanya fi'il madhi dan fi'il mudhari ada 14. 3 untuk mukhatab, 3 untuk mukhatabah, 3 untuk ghaib, 3 untuk ghaibah, dan 2 untuk mutakallim. Nah, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari semuanya ada 14 mithal. Adapun fi'il amr hanya 6 mithal. 3 untuk mukhatab, 3 lagi untuk mukhatabah. Nah, ini ala qaul membagi apa huma dan antuma masing-masing untuk mendakar sendiri untuk Allah sendiri. Adapun jika digabungkan 1 untuk 2 berarti dihitung hanya 12. Nanti mudhari 12 dan amr hanya 5. Mungkin ini yang dapat kita bacakan sore hari ini. Insyaallah kami akan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada bayar? Ada. Makan video pada nama namu. Ini kecil. Kamu kami bacakan. Pasti bikin teman.